Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Satu saat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum, mu'min manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat ada yang spontan menjawab, al-malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah, mereka mu'min yang paling menakjubkan. Wajar mereka menjawab malaikat, karena malaikat adalah makhluk yang tidak punya dosa, tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, dan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata Rasulullah SAW? La, tidak. Wa kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim? Tidak wahai sahabatku, bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Ada mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada di sekeliling arsy Allah. Tidak mungkin mereka tidak beriman, dan tidak mungkin mereka berbuat dosa. Wajar mereka menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Kemudian ada sahabat yang mencoba menjawab kembali, antum ya Rasulullah, al-anbiya wa rasul, anda wahai Rasulullah, para nabi dan rasul, mukmin yang menakjubkan imannya buat kami. Ternyata jawaban yang kedua ini pun tidak benar menurut pandangan Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan, kaifala nu'minu, bagaimana kami tidak beriman, wal wahyu yunazilu ilayna, bagaimana kami tidak beriman, wahyu diturunkan pada kami, setiap saat kami dikontrol oleh wahyu Allah, sehingga wajar iman kami senantiasa terjaga. Kemudian para sahabat bertanya kembali. Ada yang berkata di antara mereka, nahnu ya Rasulullah ashabuk, kami ya Rasulullah sahabat anda, mukmin yang menakjubkan imannya. Rasulullah kembali tersenyum, dan Rasulullah kembali mengatakan, la, tidak, bukan kalian. Kaifala tu'minuna wa ana baina azharikum, bagaimana kalian tidak beriman, aku ada di tengah-tengah kalian. Di antara kalian bisa melihat bagaimana aku menghabiskan waktuku 24 jam sehari semalam. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, di antara kalian ada yang berbuat salah. Allah ingatkan, selamat kalian dari neraka. Para sahabat bingung. Malaikat bukan, para nabi dan rasul bukan, dan mereka pun ternyata bukan. Akhirnya mereka balik bertanya pada Rasulullah SAW. Famanil ladina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah. Kalau begitu mu'min manakah yang menakjubkan imannya bagi kami wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjawab, alladzina a'jaba ilaina imanuhum, orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kami. Alladzina yuhayyuna min ba'dikum, itu orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahiku nabi, mereka tidak bertemu dengan aku, kata Rasulullah. Walabikum, dan tidak pula bertemu dengan kalian. Walakinna yajiduna ma suhufan wa yajiduna suhufan, mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas saja, maksudnya mushaf Al-Quran. Wa yu'minuna bima fiha, dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Subhanallah walhamdulillah. Para ulama sekalian, kalau abadi iman yang kita disempurnakan dibandingkan dengan para sahabat, tentu tidak ada artinya. Tapi ini peluang bagi kita untuk menjadi mukmin yang terbaik imannya. Semoga kita menjadi tergolong orang-orang yang bisa menjadi mukmin yang terbaik imannya. Kita mempunyai Al-Qur'an, dan dengan Quran ini kita menjadi mukmin yang terbaik beriman kepada apa yang di dalamnya. Saya Rahmat Waikuni, terima kasih dan mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube muslim.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.